Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun saudara berada, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teristimewa para jamaah, bapak ibu yang hadir di studio, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa hadir di studio adalah yang pertama narasumber kita, sudah lama enggak tampil di TVRI. Tapi di bulan Ramadan beliau sebulan penuh, yaitu Buya Bagindo Muhammad Letter. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Buya. Alhamdulillah. Beliau dari Sumatera Barat dan pagi ini bersama ibu dan bapak sekalian. Juga jamaah yang hadir adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Amalia di bawah pimpinan Ibu Hajah Rina Ariani. Juga Majelis Taklim dari Al-Hidayah Lengganan nih dari Jakarta, Jatinegara, Jakarta Timur, yang akan kita bicarakan bersama narasumber kita pagi ini. Temanya adalah Tahfidzul Amanah, memelihara atau menjaga kepercayaan. Dalam agama, kepercayaan itu merupakan pilar dari kehidupan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan untuk membahas bagaimana kita memelihara amanah itulah nanti akan kita tanyakan pada narasumber kita. Tetapi ibu dan bapak para pemirsa sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian lebih lanjut, mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI yang berbahagia, ibu, bapak, Buya, ini masalah amanah nih. Kalau tidak salah, salah satu di antara sifat Rasul pun juga amanah. Dan manusia dititahkan menjadi khalifah di muka bumi ini juga mengemban amanah. Bagaimana pandangan Buya tentang amanah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan para majelis yang saya hormati, ini memang pertanyaan Pak Kurdi Mustafa cukup prinsipil. Sebab di saat amanah tadi tidak dipegang, terjadilah kehancuran. Oleh sebab itu, salah satu sifat Rasulullah itu kan amanah. Sifat beliau kan empat: Siddiq, amanah, fatanah, tabligh, dan tabligh. Keberhasilan di dalam satu kepemimpinan, suatu pekerjaan, dan sesuatu urusan dengan kokohnya seseorang atau pemimpin memegang amanah yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu Allah menegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada ahlinya. Artinya amanah itu harus disampaikan kepada orang yang profesional. Ini menarik ini Buya. Sampaikan amanah kepada ahlinya. Apakah juga ada korelasi antara ketika makhluk-makhluk lain ditawari untuk jadi khalifah, mereka menolak, dan kemudian manusia yang sanggup? Pernah ditawarkan kepada benda mati seperti gunung, menolak, hewan-hewan apalagi yang mampu menerima. Karena apa? Manusia diberi Allah kelengkapan, diberi roh dan akal, Hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak ada roh dan tidak ada akal. Hanya diberi hayat. Hanya hak untuk hidup. Tapi manusia diberi roh. Makanya manusia dulu di alam roh sudah bersumpah. Alastu birabbikum qalu bala. Siapakah Tuhan kamu? Dijawab oleh roh waktu itu. Adalah engkau ya Allah. Wahdahu la syarikalah. Esa dan tidak bersekutu. Itu sumpah. Makanya setiap sumpah itu harus ditepati. Orang yang tidak mendapati sumpah, dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Ada kewajiban kita untuk memelihara itu. Memelihara amanah. Sangat wajib. Sebab di sini diingatkan kita oleh Rasulullah, man waliya min amril muslimin syai'an fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslah lil muslimin minhu faqad khanallahu wa rasulahu wal mu'min. Barang siapa memegang suatu amanah atau urusan pada orang muslim, amanah tadi tidak diserahkannya kepada orang yang tepat, dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang yang memberi amanah, yaitu kau, mungkin bisa kaum muslimin, bisa juga rakyat. Jadi yang hadir ini Ibu, beliau ini kan ibu-ibu, sebenarnya punya umbanan amanah, sudah dibebani taklif amanah. Beliau-beliau itu taklif amanah sebagai khalifah dan harus dipelihara amanah itu. Setiap kita diberi amanah sebagai khalifah. Tugas khalifah dua. Yang pertama, mengabdi kepada Allah, harus mengikut seluruh perintah Allah, dan yang kedua, menciptakan kebudayaan untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Nah, soal kebudayaan itu kan menyangkut beberapa hal tuh Pak Bob. Bidang kemasyarakatan diserahkan manusia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bagaimana sistem masyarakat yang terbaik atur oleh kamu. Tapi jangan lari dari tuntunan Allah. Umpama Indonesia ini dia ingin membangun suatu masyarakat yang lebih baik. Apa filosofinya? Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena latar belakang bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang agama. Itu dasarnya. Ini bicaraan terlalu tinggi nih. Bicara yang kecil-kecil aja lah, Bu ya. Ini kan amanah ini ibu-ibu ini kan ada amanah ya, istri. Ibu-ibu diberi amanah. Nah, sebagai istri umpamanya. Sebagai istri diberi amanah umpamanya suami. Nah, anak. Ya. Itu amanah. Bagaimana membuat suami tadi selalu dia bisa dekat kepada Allah? Nah, itu yang penting itu. Seorang istri harus punya teori. Supaya dekat kepada Allah, bagaimana caranya? Tapi ada suami lebih dekat ke istrinya daripada ke Allah. Hah? Kok istrinya anu? Nah, itulah makanya istri tadi memberikan sesuatu. Sebab kadang-kadang kan cinta ini membuat orang buta. Bukan saja buta mata, juga buta hati. Oleh sebab itu, makanya waktu Rasulullah ditanya, apa cinta yang paling baik? Cinta yang pertama pada Allah. Yang kedua, baru kepada makhluk. Kita sebetulnya salut kepada ibu-ibu ini. Itu. Kenapa kita salut? Ini pengalaman kita. Seorang ibu, dia tetap bangun pagi. Dan sudah mampu menyelesaikan 4 pekerjaan. Nah, hebat tuh. Yang pertama adalah bikin sarapan, memandikan anak, berbedak. Oh. Iya. Dan sekaligus juga menyiapkan untuk suami air teh kah, air kopi kah. Nah, itu selewat waktu yang pendek bisa dia siapkan. Saya pernah menerima dulu dari seorang tokoh, katanya seorang manajemen yang paling bagus itu adalah seorang ibu di waktu pagi tadi. Kalau itu dikerjakan oleh seorang laki-laki tidak mampu. Saya sudah pernah menggantikan pekerjaan ibu waktu jadi rawat di rumah sakit, nggak mampu ya. Udah habis satu hari baru separuh bisa saya kerjakan. Belum sampai separuh, baru sepertiga. Begitulah kecampinan seorang ibu karena dia memegang amanah. Oleh sebab itu kecampinan itu gunakanlah bagaimana merangsang suami supaya dia ya mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Sekarang dalam konteks habluminallah Bu ya, kan tahfidzul amanah kita ini dibebani taklif ya, karena sebagai hamba yang mesti mengabdi kepada Allah ya. Tadi Bu ya menyatakan bahwa tahfidzul amanah antara lain melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan ya. Bagaimana sebetulnya untuk memudahkan kita bahwa kita ini betul-betul dapat memelihara amanah yang diberikan Allah dalam konteks hablum minallah. Oleh sebab itu makanya kita perlu, memang di dalam hidup ini diperlukan latihan. So, ditinjau dalam segi pedagogi, ilmu pendidikan, kebiasaan tidak akan terbentuk tanpa latihan. Adakan latihan akan terbentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk tabiat, tabiat akan membentuk kepribadian. Apa yang kita biasakan, itulah makanya anak sendiri waktu kecil disuruh umur 7 tahun dia sudah salat. Berarti dia sudah diajar salat. Sudah dibimbing untuk salat. Nah, umur 10 tahun kalau dia tidak salat, beri sanksi. Apa sanksinya umpamanya? Kamu kalau tidak salat, nanti kalau sekolah tidak dibelikan buku, tidak dibeli belanja. Itu sanksi. Sehingga anak tadi sadar kepada dirinya. So, anak-anak tadi dia akalnya kan belum sempurna. Dia perlu latihan, perlu bimbingan, perlu keteladanan. Ya atau tidak? Disinilah peranan seorang ibu. Ibu yang baik, Allahkah merupakan sekolah. Berhasilnya seorang murid tergantung mutu sekolah tadi. Ya atau tidak? Nah, itu maka disebut an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Kalau ingin menghancurkan suatu negara, rusak saja wanitanya, negara tadi hancur. Jadi kesimpulannya pendidikan. Kesimpulannya pendidikan. Hablum minallah itu. Hablum minallah. Ini yang ini ngajak cucunya itu. Iya. Jangan hanya kita aja melenggang-lenggang, cucu nak diajak. Nah, itu. Ya, menantu kalau perlu diajak. Nah, itu umpamanya kan kita membawa dia. Allah bisa karena biasa. Betul. Habis gali, habis geli karena gelitik. Kalau tidak pernah gelitik, tidak habis gelinya. Geli terus dia. Kan begitu kan? Iya, iya. Nah, menarik sekali itu ya. Iya. Jadi berkaitan para pemirsa dan ibu bapak sekalian, ini konteksnya bagaimana kita harus memelihara amanah dalam hablum minallah, maka esensinya adalah bagaimana pendidikan, taklim. Jadi menjadi kewajiban kita lah untuk mendidik keluarga dalam bentuk pendidikan formal maupun informal itu. Nah, sekarang dia yang kedua masuk pada hablum minannas. Kan kita ini berjiran, bertangga, bersaudara, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kan juga ada amanahnya itu, bagaimana amanah berjiran, amanah berbangsa, bagaimana tahfidznya itu? Yang pertama amanah berkeluarga dulu. Orang yang paling dekat, kaum kerabat kita, kita harus memberikan amanah dan menunjukkan apa makna amanah kepada dia. Sesudah itu baru karib baik, yang dekat dan yang jauh, tetangga. Sesuatu sahabat, sesuatu kawan, sesuatu saudara-saudara, sesuatu sebangsa dan senegara. Apabila jalinan ini sudah tumbuh, orang tidak mungkin berkasih sayang tanpa ada komunikasi. Nah, itu makanya kata Rasulullah, man ahabba ayabsutu fi rizqihi wa yusawu fi afarihi falyasir rahimah. Orang kalau ingin umur panjang, rezeki murah, sering berkomunikasi, sering bersilaturahmi, sering berhadapan muka. Kalau jangan lagi suami istri saja tidak pernah berhadapan muka, bisa timbul masalah. Suami istri itu, apalagi kita dengan orang lain, apalagi dengan tetangga, apalagi dengan kawan-kawan yang jauh, yang jarang ketemu. Watawaso bilhaq, watawaso bisobri itu juga bagian dari tahfidz. Bagian. Jadi sehingga demikian, kalau kita sudah sering bertemu, akan terbangunlah kasih sayang. Kalau kasih sayang, orang akan saling menasihati. Nasihat tidak akan terima kalau orang saling membenci. Ya apa tidak? Kasih sayang dulu. Kalau orang yang disayang memberi nasihat, enak sekali didengar. Tapi kalau yang dibenci, walaupun yang nasihat itu benar, rasanya apa itu? Ngomongin aja. Ya kan? Jadi kalau udah seneng itu meskipun dimarah-marah juga enggak apa-apa. Ada salah. Ibu-ibu sering dimarahi suami juga enggak apa-apa itu mungkin. Iya. Ya kalau memang rasa cinta tadi sudah tumbuh. Enggak ada. So dianggap marah itu hanya sebagai peringatan. Tapi kalau cinta enggak ada, marah itu dianggap tuh kebencian sama macam-macam lah. Tapi marah seorang suami adalah suatu kecintaan kepada istrinya. Ini ada suatu pengalaman ini Pak Kur. Dua orang anak gadis datang, kawan anak saya, datang ke rumah. Saya marah kepada anak gadis saya. Waktu itu baru SMA. Dia datang, nyungkur. Nyungkur itu, Pak tolong saya dimarahi Pak, tolong. Nangis dia, heran saya. Kenapa kalian begini? Begini Pak, saya selama hidup tidak pernah dimarahi mama. Waktu mama tidak sayang kepada saya. sekalipun tidak pernah nyewa, dibiarkan saja saya macam-macam bekerja, dibiarkan saja. Jadi saya menganggap mama tidak sayang kepada saya, Pak. Dia menangis. Saya ingin Bapak marah pada saya karena Bapak menyayangi saya. Jadi marah itu bisa kalau dalam orang yang dicintai dianggap satu peringatan, suatu pengarahan, dan satu amanah malah daripada kemarahan tadi. Makanya amanah itu kan disangkutkan dengan iman. La imana la liman amanah talah. Tidak beriman kalau orang tidak memegang amanah. Jadi kalau banyak sekarang ini orang tidak memegang amanah, tadi iman sudah tipis. Untuk memperkuat iman, dibangunlah zikir. Dengan zikir ini orang mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, iman akan tumbuh. Kalau iman akan tumbuh, amanah akan berjalan. Makanya majelis zikir ini perlu diperbanyak. Setuju tuh ya. Ya, supaya nanti orang selalu dekat kepada Allah. Sekarang dalam konteks berbangsa dan bernegara, bagaimana? Ini kan fenomena yang menarik sekarang ini ya. Kan selesai pemilu nih. Ya. Iya kan, dan akan menghadapi juga pilpres gitu loh. Orang berebut kekuasaan. Wah, yang mau jadi anggota DPR, bahkan mikir juga siapa tahu jadi menteri dan lain sebagainya begitu kan. Tapi apakah orang-orang yang berambisi terhadap kekuasaan itu, pertanyaan saya dua ya. Apakah memang agama itu mentoleransi orang berambisi dan ingin mendapatkan suatu kedudukan? Dan yang kedua, apakah juga ketika dia menginginkan sesuatu yang terpikir dalam dirinya bahwa apakah saya bisa mengemban, menjaga, memelihara amanah? Bagaimana menurut dia itu? Menurut Rasulullah lu ya. Ya. Kata Rasulullah, orang yang meminta jabatan jangan diberi jabatan. Tanda orang tadi tidak akan mampu memegang amanah. Mesti ada udang di belik batu. Tapi kalau pilihlah saya gitu. Apalagi pilihlah saya. Tapi orang yang amanah adalah orang yang diberi amanah. Dia merasa amanah tadi. Saya Pak Budi ya, waktu saya pernah ke istana. Saya pernah ke istana. Waktu itu presiden, kebetulan presiden, ya yang sekarang ini presiden kita, dia selalu berkata waktu itu, kalau saya diberi amanah, saya akan jalankan sesuai dengan amanah yang diserahkan kepada saya. Jarang pemimpin saya dengar berkata begitu. Umumnya berilah saya jabatan, berilah saya pangkat. Dengan segala macam cara itu, memburu-burukan orang, memfitnah orang, menyalahkan orang. Itu tidak bagus, itu bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu, dia menerima amanah. Saya pernah dengar Buya ceramah di tempat lain, berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memegang amanah itu, dikaitkan dengan bahan baku yang ada dalam diri kita. Kita ini kata Buya terdiri dari 4 komponen dan itu sangat mempengaruhi bagaimana kemampuan kita memegang amanah. Menurut orang-orang sufi, dalam melihat diri manusia ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama tanah. Ingat ya ibu, tanah. Yang kedua air. Yang ketiga api. Yang keempat angin. Itulah tubuh kita. 4 sifat itu ada di dalam diri kita. Yang pertama tanah. Tanah ini adalah bersifat jujur. Tanah tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Apa yang diamanahkan kepada dia, itu yang dipegangnya. Contohnya, dibuat satu lubang antara kina, kan pahit. Satu lubang dengan tebu, manis kan? Itu dia tetap jujur. Yang kina tetap pahit. Meskipun satu lubang. Walaupun satu lubang. Yang tebu tetap manis. Ditanam bunga satu lubang ada 5 warna. Tak pernah berpindah-pindah warna tadi, campur aduk tak pernah. Yang merah tetap merah, yang putih tetap murih, yang kuning. Dia memegang amanah. Di diri manusia ada. Karena manusia itu sebetulnya kalau dia kembali kepada Allah akan berfungsilah tanah. Sebagian besar yang menjadi kemanusia kita kan berasal dari tanah. Sifat kejujuran itu dasar kehidupan kita, amanah tadi. Tapi karena godaan setan, nafsu, kesombongan, ketamakan, keangkuhan, lupa semua itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah air. Air itu dia akan bergerak terus sebelum dia datang. Ya atau tidak? Kalau dia sudah datang dia tenang. Itu rakyat. Rakyat akan bergerak terus sebelum tegaknya keadilan. meratanya keadilan, dia akan bergerak terus. Jangan disalahkan. Maka dia bergerak kenapa? Sebelum tegaknya keadilan. Kalau itu perlah perlunya pemimpin yang adil itu di situ. Itu makanya pemimpin yang adil. Makanya tadi kan perlu engkau memilih pemimpin yang adil. Yang adil itu tidak tebang pilih. Oh, sementara anak saya ini orang hebat. Tidak peduli, pokoknya salah, tahan. Kalau Aisyah mencuri, kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sekalipun anakku Aisyah mencuri, tetap kupotong tangannya. Begitu. Malah istri Nabi kalau melakukan kesalahan, hukumannya dua kali. Coba bayang. Istri Nabi kalau salah, dua kali dihukum. Kalau istrinya ketua majelis talim? Nah, itu kan. Ya begitulah, begitulah. Supaya apa? Itu kan mengingatkan kita. Dua kali itu ibu. So, sesuatu musibah itu kan merupakan cobaan, ya. Memperumahkan peringatan bagi kita. Ah, itu yang kedua. Makanya sekarang ini rakyat menuntut pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tidak tebang pilih. Dan yang ketiga adalah api. Api itu sifatnya yang pokok dia naik. Asal dia naik, dia terbakar sekelilingnya, tidak perlu di halal, haram, sah, batal, tidak perlu di, pokoknya dia naik. Jangan diteruskan Bu ya, nanti dulu Bu ya. Para pemirsa yang berbahagia, kita bicara soal api nih. Api itu selalu naik dan selalu membakar yang ada di sekelilingnya, tidak peduli apakah ya. Itu yang dibakar itu bahan-bahan yang keras atau lunak, tidak masalah itu kan? Tidak masalah. Tapi setelah berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, Bapak Ibu, kita tadi Buya menjelaskan tentang api ya, filosofis api tadi. Yang suka naik ke atas, hobinya membakar samping kanan kiri. Kalau saya boleh ilustrasi, mungkin ada persamaan dengan gaya renang kata. Gitu Bu ya. Jadi ke samping dia sikut, ke bawah dia injek, kepalanya sendiri yang nongol gitu. Mungkin mirip-mirip juga itu. Tapi silakan Bu ya, bagaimana menjelaskan filosofis api ya. Barangkali apa yang dikatakan Pak Kurdi, banyak sekarang ini orang nyikut kiri kanan, injak sana sini, memfitnah segala macam asal dia naik. Itu namanya watak api. Watak api adalah watak yang tidak baik. So dasar manusia tadi lebih banyak dari tanah, kejujuran. Nah, oleh sebab itu makanya, dan api itulah yang sering menghadirkan nafsul amarah dan nafsul lawamah itu. Ya, timbulnya dialog antara Tuhan dengan setan kan itu. Setan mengaku dia asalnya dari api. Dia mengaku asalnya lebih tinggi dibandingkan dari tanah. Padahal api tidak bisa hidup kalau di tanah tidak ada. Ya apa tidak? Kan api itu jam di atas tanah. Tapi tidak sadar dia. Nah, banyak orang jadi kalau, jadi kalau orang tidak sadar itu sama dengan setan kan? Setan itu. Oh, ya betul. Kalau itu jalannya terus sesat. Itu. Ah, baru yang keempat adalah angin. Angin itu tidak ingin melihat suatu ketenangan. Apa saja pohon yang tenang dihoyak. Itu watak angin. Jadi dia tidak ingin melihat seseorang tadi damai, tentram, tenang, sejuk, nyaman, bahagia. Dia tidak ingin melihat. Tukang fitnah itu. Tukang fitnah. Banyak anginnya. Banyak anginnya. Oh, iya. Karena dia anginnya yang menonjol, yang lain kalah. Maka dia kerjanya memfitnah, memburuk-burukkan orang, mencukil-cukil orang. Kan itu kerja aja orang yang tidak fitnah, orang yang fitnah itu. Menarik sekali Buya, dan kita beri kesempatan Buya kepada Ibu, kepada Bapak. Barangkali apa namanya forum kita serahkan lah. Siapa tahu ada yang bertanya. Ada di antara ibu-ibu yang bertanya. Namanya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Poppy. Ibu Poppy. Buya, saya panggilnya Mbak. Buya. Ya, betul Buya. Buya, ini ada saya pertanyaan. Kalau memang kita sebagai rakyat ingin sekali memilih tentunya pemimpin yang disebutkan oleh Buya tadi, yang memang memegang amanah bagi rakyatnya. Tapi kalau kita semama melihat bahwa kita rasa bahwa pemahaman daripada pemimpin kita juga sekuler, itu bagaimana Buya? Maksudnya seperti apa kita untuk bisa memilihnya? Apakah memang sesuatu hal yang bisa diterima juga? Terima kasih. Terima kasih Ibu Hajah Popi. Iya, terima kasih. Baiklah, jadi ini bagus juga pertanyaan Ibu Popi ini. Kita kembali, setiap kita melihat, kita kembali dasar filosofi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bukan sekuler. Sebab dia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan keseimbangan. Apa artinya keseimbangan itu? Orang Indonesia ini hidupnya lahir batin dunia akhirat. Oleh sebab itu makanya di dalam lagu kita kan disebut, bangunlah jiwanya baru bangun badannya. Bukan seperti pepatah orang Yunani kuno yang sering dilagukan oleh orang-orang olahraga kan, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Padahal orang maling seluruh tubuhnya sehat, jiwanya enggak sehat. Jadi bangsa Indonesia sebenarnya secara filosofi jelas yang beragama adalah bangsa yang beragama. Dan Indonesia tidak memisahkan masalah agama dan negara kan? Tidak dipisah. Sehingga di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu agama jadikan basic di dalam membangun kepribadian dan akhlak. Tapi dan ini masalahnya mungkin masalah lebih pada persepsi personal ya. Nah, kalau persepsi personal itu bisa saja terjadi. Sama saja di antara kita ini kan ada yang banyak godaan setan yang sukanya ngejek-ngejek orang, menyalah-nyalahkan orang, yang suka memfitnah segala macam, itu kan perorangan. Tapi secara filosofi bangsa Indonesia adalah bangsa yang bukan sekuler. Tapi kalau saya boleh komentar ya masalah ini, masalah sekularisasi ini kan prinsip institusionalnya itu memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Tapi di negeri ini kan tidak, kita dasarnya adalah Pancasila. Secara personal mengukur kadar keimanan kan kita tidak bisa. Bagaimana sebetulnya kualitas iman seseorang? Ada orang beramal, ada orang beragama, tapi dia show. Wah pakai aksesorisnya, pakai macam-macam gitu. Tapi apakah itu mengindikasikan keimanannya dia? Belum tentu. Ada orang yang ya biasa-biasa tak taunya. Nah, kalau di Quran kan malah dijelaskan itu tanda-tanda orang munafik itu. Sholat malas, kalau mau sholat, kalau ditonton orang lah baru khusyuk. Nah, kan? Kalau Nabi itu, saya tengah pernah dengar ceramah beliau, kalau tidak ada tamu sholatnya, tapi begitu ada tamu sholatnya diperlukan. Ya, ini. Kita lanjutkan mungkin dari Bapak, kelompok Bapak nih, ada yang bertanya, silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Marham dari Masjid Alim Al-Hidayah, Jatinegara. Buya tadi menjelaskan soal amanah yang perlu disampaikan kepada ahlinya. Namun banyak sekarang ini orang yang ingin mendapat amanah tapi bukan ahlinya. Artinya bukan pada bidangnya yang dia pegang. Oleh karena itu mohon Buya berikanlah kepada kami penjelasan bagaimana hakikatnya. Apa yang akan timbul apabila orang yang bukan pada bidangnya atau profesinya tetapi memegang amanah sehingga akan justru menghancurkan umat. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bapak. Silakan Bu ya. Baik. Itu Rasulullah sendiri yang mengatakan, "Idza usidul amru ila ghairi ahlihi fantadirisa." Sesuatu urusan apapun diserahkan kepada yang bukan ahlinya, hancurlah dia. Makanya oleh sebab itu di dalam kita memilih sesuatu, lihat orang tadi amanah pada dia apa tidak. Kalau dia memang jelek semua, cari yang terbaik di antara yang terjelek. Kalau sudah jelek semua bagaimana? Yang terbaik di antara yang terjelek, artinya yang paling sedikit kesalahannya. Ini perlu kita renungkan. So kadang-kadang banyak orang tadi banyak mempertontonkan ibadah segala macam. itu belum tentu suatu jaminan. Tapi dia akan nampak di sikap dikalakunya. Dia tenang, dia dipercaya. Bukan saja meramalah, bukan saja umpamanya seperti Indonesia yang percaya, dunia pun percaya kepada dia. Umpamanya nih Pak Gor. Ini maksudnya begini loh. Bisa enggak kalau saya ini ahli tukang insinyur gitu kan? Tukang insinyur, kataan itu kan. Ya. Terus diberi pekerjaan yang saya tidak tahu. Oh, betul. Kan fantadirisah itu. Iya. Jadi ahli itu artinya orang yang bisa bertanggung jawab, profesional. Profesional. Ya? Skill. Jadi kalau istilah dalam agama kita kini silah di pesantren namanya mahir. Dia punya kemahiran, punya skill, ada profesinya. Berilah supaya pekerjaan tadi bisa diatasi. Dia kerjanya insinyur pertanian, diberikan kepada dia untuk mengurus perdagangan. Nggak lalu. Istilah orang Jawa itu ya, wong tukang pertanian saja, iya, insinyur pertanian saja, nanam kelapa nggak bisa. Iya. Apalagi yang bukan insinyur pertanian gitu loh. Itulah saya bilang, karena sekarang ini kan kita perlu mencari itu. Makanya dalam memberikan didikan kepada anak itu dilihat tiga keseimbangan. Spiritual, kerohaninya yang kuat, keimanannya yang kuat. Intelektual, otaknya bisa berkembang, menguasai ITEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesional, dia bisa mempraktekkan. Bisa mengimplementasikan sesuatu. Seorang insinyur pertanian, dia contohkan kepada rakyat, menanam pisang begini, lobangnya begini, luasnya begini, cara mupuknya begini. Begitu. Berikan contoh. So, contoh itu lebih cepat dihayati daripada ngomongan. Ya apa tidak? Ya. Oleh sebab itu makanya kita lihat sekarang ini kita selalu buat. Satu contoh sederhana aja ibu-ibu ya. Anak-anak kita sekarang sekolah berapa? 16 tahun yang mengambil S1. Mengambil S1 kan 16 tahun. Iya. 6 tambah 3, 6. 16 tahun. Tambah TK lebih panjang lagi. 16 tahun lamanya dia sekolah. Kok cari duit gak bisa? Ayam gak sekolah dia? Ada gak ayam sekolah? Gak ada. Dengan satu kepandaian diberikan Allah. Tidak pula dia melalui pendidikan. Murah saja. Kalau diilustrasikan dalam keluarga, ya, apakah memang ada suami-suami yang tidak ahlinya? Ada, ada suami yang tidak ahlinya. Kalau gitu, untuk apa punya istri? Ini istri yang kadang-kadang salah pilih. Orang yang nganggur dipilih. Makanya istilah, Pak Kur, ada istilah nih. Keluarga itu kan ada 4 macam. Yang pertama namanya keluarga puyuh. Tahu nggak burung puyuh? Burung puyuh itu kalau bertelur, yang mengeram itu yang betina. Yang jantan yang mengeram. Ya. Yang jantan. Yang betina cari makan. Banyak sekarang keluarga yang demikian. Wah, itu keluarga puyuh itu. Kalau ibu yang kerja. Yang jantan, suami nongol-nongol aja di rumah. Tahu kerja segala macam kan. Kan tidak perlu profesi. Malah yang perempuan yang payah cari sini segala macam. Iya tak? Yang kedua namanya keluarga ayam. Kalau ayam itu yang betina mengasuh anak sampai 15 ekor hanya dengan satu kepandaian, tidak pernah anak ayam kurang gizi. Ada enggak anak ayam kurang gizi? Enggak ada kan? Manusia punya ayah, punya ibu, anak cuma satu. Kok iso kurang gizi piye Mas, kok iso ngono? Ya apa tidak? Kenapa dia bisa kurang gizi? Yang disalahkan malah orang. Kalau kita kekurangan, koreksi diri kita dulu. Kenapa saya kurang? Apa yang kurang? Sebab Tuhan sudah memberikan nikmat kepada kita, lahir dan batin. Fisik kita sehat, rohani kita sehat. Kenapa kita tidak bermanfaatkan? Memang ayam itu kalau yang betina kerjanya membesarkan anak sampai besar, yang jantan kerjanya mencari betina lain. maka dinamakan dia bapak ayam. Bapak ayam ya. Jadi yang kerjanya laki-laki itu namanya laki-laki bapak ayam itu. Ya apa tidak? Nah, itu suami enggak ahlinya itu. Ya ahli itulah. Jadi yang salah yang milih. Oh. Nah, gitu kan. Makanya sebelum itu harus orang dulu jangan hanya melihat lahir saja, lihat batinnya. Semantang dia gagah, dalam agama dia cantik, dalam agama ada 4 kafaah itu kan. 4 kafaah. Kalau ti bobot bibit bebek. Itu jelas itu. Harus dilihat itu. Untuk menjadi pasangan hidup supaya kita hidup berbahagia. Tapi kalau tidak demikian nanti itulah seperti enggak apalah. Jadi keluarga puyuh. Kalau tidak keluarga ayam. Nah, yang ketiga keluarga itik. Kalau itik itu sudah bertelur, diberikan telur diberi sama orang lain. Dia tidak mau tahu dengan telur. Banyak orang sekarang ini anak lahir yang diasuh oleh babysitter. Diasuh oleh pembantu. Ibu jangan Buya jangan nyindir. Ini mayoritas nih. Putra-putra diserahkan. Oh, apa-apa. Memang di Indonesia ini lebih banyak wanita kok. Iya kan? Ini gunanya untuk apa? Untuk kita sadari. Itu tidak ibu. Jadi namanya keluarga itu. Bagaimana akhirnya anak dengan ibu berbeda? Sebab yang mengeraminya sudah lain, yang mendidiknya sudah lain. Nah itu. Jadi kita jangan salah. Ayam juga sudah salah. Mengerami bukan telurnya. Akhirnya anaknya beda dengan dia. Karena bukan telurnya yang dierami. Yang dierami telur kita dong. Jangan telur orang lain, nanti beda anak dengan kita. Itu salah mengeram. Nah, ingat tuh ibu. Yang keempat disebut namanya keluarga balam. Balam, burung balam. Kalau burung itu tersebut balam itu anak seperti anak balam, seekor jantan, seekor betina. Anak siak minantu malin. Tahu siak? Anak siak itu sama dengan alim. Salihah dia, siak. Anak siak itu anak yang selalu begadang di masjid atau di surau, bukan begadang di lapau. Kalau di lapau, di warung, gitu. Atau di warung. Jadi anak yang anak siap bidang tu malin, dapat malin artinya orang yang alim, alim gitu. Itu makanya kalau istilah orang Minang dulu tu Pak Kor, padi masak, jagung mengupih, ternak berkembang biak, kampung helok negeri selesai. Dunia berakhirat. Mande kaya mamak bertuah, ayah disembah orang pula. Anak seperti anak balam. Anak seperti anak balam. Mande kaya mamak bertuah. Artinya mande kaya itu cukup. Cukup. Mamak bertuah itu dikenal orang. Karena jasanya, karena pekerjaannya, karena perbuatannya. Itu gambaran dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bahasa Minangnya seperti itu. Itu ya. Itu yang ngerti orang Minang. Iya ya. Makanya sudah bertua ayahnya dihormati orang pula. Itu. Kenapa? Ayahnya tadi amanah. Hormat orang kepada ayahnya. Dialah contoh bapak itu. Teladani bapak itu. Ini kamu kerja cuma ngomong di warung aja. Pagi ke sawah dong, ke ladang dong. Kalau tidak bisa ke sawah, ke ladang, bertukang. Tidak bisa bertukang, berdagang. Gitu dong, pilih. Ke sawah atau ke ladang, bertukang atau berdagang. Pilih. Mana kita yang mau? Jadi menarik sekali, Bu ya. Pertanyaan beliau tadi, tunggulah kehancurannya kalau sebuah perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka menentukan memilih menantu, itu juga menantu laki-laki yang ahli di bidang persuamian gitu kan. Kalau memilih menantu perempuan ya ahli di bidang peristrian, supaya di kemudian hari tidak ada kekecewaan. Menarik sekali Bu ya. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kajian lebih lanjut, mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Nusantara terdapat begitu banyak ragam budaya yang mempesona, yang unik dan yang menarik. Kami hadirkan Pesona Budaya Nusantara. Pemirsa yang berbahagia, ibu bapak sekalian, kalau kita mendatangkan narasumber kita, Buya Letter ini, kata orang Jakarta itu enggak ada matinya, nah gitu. Jadi bahan-bahannya ada-ada saja itu. Dan kita beri kesempatan kepada mungkin sebagian dari bapak atau ibu yang ingin. Bapak atau ibu nih? Bapak. Oh, bapak, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Buya Baginda Letter dan Pak Kudus Mustafa, Fakir Ustaz Mustarudin dari Jatinegara, dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Ada yang menggelitik di hati Pak Buya nih, bertalian tadi yang berkenaan dengan topik Hablu Minannas dan taliannya dengan Fastabiqul Khairat, mengajak perlombaan dalam mengajak kebaikan. Jadi ini masalah jiran, jiran atau kawan dekat. Kita ajak, kita tegur sapa, kita berikan salam, gak ada balasannya Buya. Itu kita nyesalnya bukan main Buya tuh. Contoh misalnya kita mengucapkan salam, bahkan Rasulullah mengatakan yang utama itu adalah yang lebih awal mengucapkan salam, yang menjawabnya adalah wajib hukumnya begitu Bu ya. Namun ini orang kalau kita salamin merasa dirinya orang hebat, gak ada jawabannya Bu ya, kemudian melengos saja. Nah kemudian kita ajak juga nih dalam hal-hal kebaikan ke majelis taklim, ibadah sholat berjamaah di masjid, gak ada responnya juga Bu ya. Kita nih kayaknya gak diorangin nih bahasa-bahasa Jakarta nih. Yang begitu bagaimana mensikapinya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz. Bagaimana itu jawabannya Bu ya? Ini pertanyaan ini barangkali ini sangat bagus sekali. Disinilah diperlukan adanya kesabaran. Itu sudah terjadi Nabi sendiri. Nabi setiap pergi selalu diludahi orang. Pada satu kali orang tadi sudah seminggu tidak meludahi Nabi. Bertanyalah Nabi, mana orang yang di sini ini? Dia sedang sakit ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datang melihat dia. Kawan, bagaimana kawan? Mula-mula dia melengah aja. Melihat dia. Terpikir dalam hatinya, sebegitu buruk yang kulakikan kepada dia, dia balas dengan kebajikan. Di saat itu dia mengaku sebagai seorang muslim. Sebab makhluk ini ada empat sifat. Nah, ini keluar kaji ini. Ya. Yang pertama baik dibalas dengan baik. Itu baru anjing. Anjing kalau baik dibalas dengan baik itu sifat anjing baru. Anjing sekali saja kita berbuat baik kepadanya, seumur wujud dia tidak akan melupakan kebaikan tadi. Kalau ketemu di jalan, ekornya tetap begini. Ya apa tidak? Ya. Yang kedua, buruk dibalas dengan buruk. Itu kalajengking. Kalajengking kalau menyala di tubuh kita, jangan disakiti. Selama tidak disakiti, dia tidak akan menggigit kita. Boleh coba itu. Tapi kita, terkepit dia. Jantamnya kita, biarkan aja dia berjalan. Tidak apa-apa itu. Cuma kadang-kadang ibu ngeri lihat. Padahal itu, biarkan aja. Lihatnya seperti main-main lah gitu. Yang ketiga, baik dibalas dengan buruk. Orang sudah berbaik-baik dibalasnya dengan buruk. Itu namanya ular cinta manis. Ada sebangsa ular, kerjanya hanya menonggok aja dia tuh, apa namanya? Berdiri aja. Dia di dahan kayu, itu burung yang beri makan. Dulu namanya ular cinta manis. Dipelihara dia, selama dia dipelihara dia apapun dia diam aja, enggak mungkin kenapa. Pantangnya cuma satu, jangan ekornya menyinggung tanah. Walaupun sudah 30 tahun kita pelihara, dia patuh sepatu-patuhnya kepada kita, asal menyinggung tanah, kita dipatoknya. Artinya kebajikan kita dilupakan di saat dia menyinggung tanah. Ada enggak terjadi itu? Ya tidak? Yang keempat adalah buruk dibalas dengan baik. Yang bisa melakukan ini hanya manusia. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah waktu setelah peperangan. Beliau sedang bersandar di pohon korma, pedangnya sedang terletak dibuka, datang seseorang. Pedangnya diambil, diancamnya Rasulullah. Ya Muhammad, sekarang kau berlindung kepada siapa? Disitulah Rasulullah sebagai seorang yang menampakkan keimannya. Aku hanya berlindung kepada Allah. Pedang tadi jatuh. Oleh Rasulullah bukan dihantam. Diambilnya pedang tadi, tidak dipukulnya. Sekarang saya tanya kepada engkau, dengan siapa engkau berlindung sekarang? Dijawab oleh orang tadi, aku hanya berlindung dengan kasih sayangmu. Kalau engkau sayang, akan selamatlah ku. Kalau tidak, akan hancur. Silakan kau pergi. Kau selamat. Berat gak itu? Dalam 2 menit ini, Buya jelaskan apa kiat-kiat kita supaya kita ini jadi manusia dapat memelihara amanah. Nah, orang yang dapat memelihara amanah itu ada 3 kiatnya. Sebab amanah itu, yang pertama amanah dengan Allah. Amanah dengan Allah, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mematuhi keputusan dari hadapan Allah. Selalu mendekatkan diri bertakarruf kepada Allah dan mematuhi perintah Allah. Itu berarti kiat amanah kita hablum minallah. Sebab apa yang diridainya kita ikut. Sebab segala dosa dan maksiat adalah khianat kepada Allah. Ingat, orang yang melakukan dosa dan maksiat adalah khianat kepada Allah. Itu hablum minallah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, amanat sesama hamba Allah, termasuk menyampaikan petaruh atau menjaga kepercayaan kepada seseorang yang ahli tadi. Itu kiatnya. Oleh sebab itu makanya kata Rasulullah, kalau ada orang yang datang kepada kamu meminta jabatan, jangan diberi. Berikanlah jabatan tadi, mana yang paling ahli di bidang itu. Umpamanya contoh, anak kita lulusnya 8, anak orang 5, berikan pada anak kita. So anak kita ahli. 8 angkanya kok. Tapi orang anak kita 5, orang 8 diberikan juga anak kita. Salah kita. Itu bukan KKN namanya. Yang KKN ini anak orang 8, anak kita 5, diberikan ke anak kita. Itu namanya KKN. Yang terakhir adalah amanah insan terhadap dirinya. Termasuk dalam hal ini memilih pemimpin. Memilih pemimpin. Harus memilih pemimpin itu seseorang yang mampu memegang amanah yang diserahkan kepadanya. Ini kajian yang memilih pemimpin ini ya perlu kita dalami lagi ini. Oh, nanti kita dalami. Ah, makanya para pemirsa yang berbahagia, meskipun kita tahu bahwa kajian ini belum tuntas, apalagi bagaimana kita memilih pemimpin, insya Allah di lain kesempatan bersama Buya lagi nanti kita akan kaji khusus yang materi yang terakhir ini. Kalau saya boleh simpulkan, masalah tahfidzul amanah ini sudah cukup jelas ibu-ibu ya, apa yang kita bicarakan kurang lebih 1 jam ini. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba yang diberikan amanah oleh Allah dapat memelihara amanah itu dengan sebaik-baiknya. Mari Bu ya, silakan tutup dengan doa. Al-Fatihah. Syaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana berdua ya kan sekarang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan lahir dan batin. Lahirkanlah di tengah-tengah kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa dan negara ini masa depannya lebih aman, tenteram, damai dan sejahtera bagi rakyat dan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah anak-anak kami kekuatan iman, amin, kekuatan ilmu, amin, dan kekuatan profesi, amin, supaya dia mampu memanfaatkan kekayaan alam yang kita punya ini. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan para pemimpin kami, umat kami, dalam menghadapi berbagai musibah dan malapetaka, dan berilah kekuatan